وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak yang saya muliakan, jemaah Masjid Ar-Riyad, alhamdulillah 3 bulan lebih baru kali ini kita berjumpa kembali. Semua adalah fadl min Allah wa minna min Allah, adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai tadi banyak momen di antara kita yang saling bertanya, mana ustadznya? Semua pada pakai masker. Ya, enggak tahu yang mana. Asal jangan ya, ada ibu-ibu yang hamil ditanyai, siapa bapaknya? Enggak tahu, bapaknya enggak pakai masker, enggak tahu yang mana bapaknya. Astagfirullah. Nah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ulang, dan pembahasan ini berulang-ulang ana sampaikan dalam berbagai tempat di majelis-majelis ilmu, baik lewat live streaming atau langsung di majelis kajian, yaitu Tibun Nabawi sudah membimbing kita untuk menghadapi musim wabah. Dan sebagaimana kaidah, kullu ma takarrar taqarrar. Suatu faedah yang diulang-ulang itu biar apa? Lebih nancep di hati. Biar kita lebih paham. Kadang ada faedah yang diperbarui. Ya, kadang ada faedah yang sebelumnya mungkin belum kami sampaikan. Terlebih kita masih di musim-musim wabah. Musim-musim wabah, maka pembahasan yang akan kita bahas adalah juga masalah wabah. Ya. Sebagaimana kaidah la yajuz ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh mengakhirkan penjelasan ketika dibutuhkan. Dan sekarang musim wabah dibutuhkan. Ya. Kalau kita mau koreksi dari awal wabah di negeri kita sampai detik ini, kaum muslimin ini kalau enggak belajar, enggak berpegang dengan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini kaum muslimin baina tarafain fil wasat. Ada kaum muslimin ini antara apa? Antara dua sisi, ekstrem kanan, ekstrem kiri ketika menghadapi wabah. Ya. Makanya kaum muslimin di tengah. Ekstrem kanan kita menyaksikan di dunia nyata, dunia maya kita saksikan. Ekstrem kiri kita juga bisa nyaksikan. Mana yang masuk ekstrem kanan, mana masuk ekstrem kiri akan kita bahas. Dan wabah virus corona ini sebenarnya Allah ciptakan virus corona ini gak sedahsyat Allah ciptakan manusia. Gak selama Allah ciptakan manusia. Gak sekomplit Allah ciptakan manusia. Ya. Wabah yang bentuknya hanya bulat, kecil, ya, sebagaimana ma'ruf, tidak seperti uniknya manusia. Tukang PLN saja seandainya disuruh benarkan sarafnya, kabel saraf di tubuh manusia, dia akan bingung. Begitu jelimetnya kabelnya manusia. Sangat dahsyat manusia. Ya, Walaupun Allah ciptakan corona, tapi Allah ciptakan manusia lebih dahsyat daripada corona. Nabi sudah bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu bihi syifa'an." Allah tidak akan menurunkan penyakit termasuk wabah corona kecuali Allah turunkan obatnya. Dalam riwayat yang lain, "Alimahu man 'alima wa jahilahu man jahila." Taulah orang yang tahu dan bodohlah orang yang bodoh. Artinya, yang tahu Allah berikan ilmu, Allah singkapkan bagaimana sih mengatasi wabah corona. Nah, Allah singkapkan kepada siapa? Allah singkapkan kepada mereka-mereka yang Allah berikan ilmu untuk ternyata mengatasi apa? Kasus pada corona. Nah, tetapi hakikatnya Allah ciptakan dalam tubuh kita sistem imun. Para ulama kedokteran Arab klasik dan ulama kedokteran modern zaman sekarang sepakat, namanya wabah ini sulit didapati obatnya. Tetapi Allah ciptakan imun di dalam tubuh kita. Ini yang akan kita bahas. Ya. Ini yang akan kita bahas. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama, kita ingin bahas, ya, sejak kapan muncul wabah. Kita enggak tahu dari kapan munculnya wabah. Adapun wabah taun, wabah lepra, mungkin sebelum lepra sudah ada wabah sebelumnya. Tetapi sejarah menyebutkan bahwasannya wabah taun atau lepra muncul pertama kali sekitar 600 sebelum Masehi, yaitu sekitar 1000 tahun sebelum tahun Hijriah. Nah, dan wabah berganti, ya, bermacam-macam. Di zaman Nabi SAW juga ada lepra, ya. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab juga terjadi lepra, ya. Di zaman kita akhir-akhir tahun 90-an terjadi Ebola. Kemudian tahun 2000-an, 2002 SARS, ada MERS. Kemudian di zaman kita sekarang Corona, COVID-19 yang katanya mutasi dari Corona, yaitu 2002 dari SARS. Wallahu a'lam, ya. Alhasil Allah jadikan wabah. Mau versinya muncul MERS itu dari onta, mau versinya munculnya corona itu karena makan hewan-hewan seperti kelalawar, ular dan lain sebagainya, mau versinya apapun, yang jelas itu wabah. Ya. Adapun versi manusia, ya, namanya ucapan manusia, kullu qaulin wa 'amalin yuqbal wa yurad. Setiap ucapan manusia itu bisa ditolak, bisa diterima, kecuali ucapan Nabi Muhammad SAW. Ya, apapun versinya, ada yang mengatakan versinya ini adalah konspirasinya musuh-musuh Allah. Ya, alhasil wabah tetap wabah. Ya, dan Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita solusi-solusinya. Dan wabah corona ini sebenarnya bukan asing dalam sejarah Islam. Corona, COVID-19 juga ini, dengan gejala-gejalanya ini, sudah bukan asing bagi umat Islam. Ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan virus dengan beraneka ragam. Seperti Allah ciptakan virus polio. Sasarannya adalah sistem persarafan. Allah juga ciptakan hepatitis B. Sasarannya adalah liver dengan albuminnya. Allah juga ciptakan AIDS, HIV. Sasarannya adalah sel T, imun kekebalan tubuh. Ya. Dan Allah ciptakan virus corona, sasarannya adalah paru-paru dan tenggorokan. Ya, paru-paru dan tenggorokan. Dan ini semua adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kembalinya apa? Kepada imun kita. Dokter Arab, dokter modern, dokter klasik sepakat, namanya virus, belum ditemukan obatnya. Tapi Allah ciptakan imun, yang imun sebenarnya untuk melawan virus secara aktif. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, yang kita katakan gejala semacam virus corona ini bukan asing. sudah terjadi tahun 425 Hijriah. Sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, beliau menyebutkan tahun 425 Hijriah, ya, sebelum lahirnya Ibnu Katsir, ya, tahun itu atau sekitar tahun 1001 Masehi terjadi wabah di kota Baghdad di negeri Irak. Waktu itu terkenal dengan wabah yang dikenal dengan Al-Khawaniq. Al-Khawaniq diambil dari kata ikhtinaq. Ikhtinaq itu orang yang sulit nafas. Makanya dijuluki virusnya virus apa? Wabah Khawaniq. Kenapa? Karena orang yang kena wabah pada waktu itu gak bisa nafas. Paru-parunya kena, tenggorokannya kena, banyak lendirnya, demamnya tinggi, persis seperti corona. Jadi corona bukan baru, ya. Dan ini terjadi di negeri Baghdad. Dan waktu itu jika ada orang yang meninggal, satu rumah meninggal, maka orang-orang di sekitar rumah tersebut langsung pasang palang pintu di luar rumahnya, biar gak ada yang mengambil jasadnya, biar jasadnya tetap di dalam rumah, gak nyebar kemana-mana. Ini sudah terjadi, ya, sudah terjadi. Dan disebutkan dalam satu bulan yang wafat, yang meninggal 90 ribu jiwa. Ajib, satu bulan 90 ribu jiwa. Bilangan 90 ribu jiwa di masa itu 425 Hijriah atau 1001 Masehi adalah jumlah yang fantastik, ya, fantastis sekali jumlahnya. Di zaman kita mungkin 90 ribu mungkin masih sedikit. Kenapa? Karena jumlah penduduknya sudah padat, ya. Tapi di zaman dahulu penduduk sangat sedikit. 90 ribu itu jumlah yang sangat dahsyat, mudhish, ya. Ini terjadi rahimahumullah dalam sejarah Islam, wabah virus corona. Kemudian yang kedua, kenapa sih Allah berikan wabah? Ya, Allah memberikan wabah pasti ada hikmahnya, pasti ada maslahatnya, baik duniawi atau akhrawi. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan sebab munculnya wabah, lintishari zina wal fawahish. Sebab munculnya wabah adalah karena sudah merajalelanya perbuatan zina dan perbuatan-perbuatan keji. Subhanallah, di zaman kita sekarang gak seperti di zamannya Nabi Muhammad SAW. Di zamannya Nabi Muhammad SAW, wanita-wanita yang berzina, mereka memakai hijab, bahkan mereka menutup wajah mereka. Di zaman Nabi SAW, imanuhum kal jibal, iman mereka seperti gunung. Di zaman kita, pezinanya sudah telanjang atau hampir telanjang. Dalam keadaan iman kita, imannya rendahan, afkiran, ya, berbanding terbalik dengan zaman Nabi SAW. Belum lagi dunia mayanya, ya, dan dunia nyatanya yang kita dapati, zina sudah di mana-mana. Subhanallah. Sampai sebagaimana disebutkan Kemensos, anak umur 12 tahun 90% sudah teracuni video porno. Subhanallah. Makanya hati-hati, ya. Hati-hati, anak kecil sudah terpapar dengan, ya, website-website yang enggak layak untuk ditonton. Naam. Orang tuanya akan diminta pertanggungjawaban. Lah ini gimana enggak terjadi wabah? Di masa lalu saja zamannya Nabi ada wabah. Di zamannya Umar bin Khattab terjadi wabah. Ya, apalagi zaman kita. Kalau bukan karena doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mungkin kita akan menerima sekian banyak musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, Nabi doakan kita, umatnya, sehingga Allah sayang sama kita. Farahimana wa rahimakumullah. Ini karena apa? Kemaksiatan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, telah nampak yaitu kerusakan-kerusakan di darat, di laut. Karena siapa? Karena perbuatan manusia. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menampakkan demikian untuk apa? Liyudziqahum, agar mereka itu kerasa. Ngerasakan karena perbuatan tangan mereka sendiri. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dari perbuatan sebagian apa yang mereka lakukan. Untuk apa Allah berikan musibah? Biar mereka kerasa musibah itu karena perbuatan tangan mereka sendiri. Biar apa? La'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Solusinya musibah, solusinya wabah cepat diangkat, bukan stok vaksin banyak-banyakan. Ya. Bukan pakai masker rangkep 5, bukan. Ya. Bukan soft distancing sampai 5 meter, bukan. Kembalinya apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana disebutkan oleh mufassirin, bahwasanya nampak kerusakan di muka bumi, di antara kerusakan-kerusakan yang muncul di muka bumi seperti apa? Kaljadab, seperti kekeringan. Ya. Wakillatil amtar, turun hujan hanya sedikit. Karena hujan itu berkah, sehingga berkah ini dikurangi, rahmat dari Allah ini dikurangi, yang berupa hujan. Wa kafartul amrad, dan semakin banyak penyakit yang bermunculan. Wal awbiyah, begitu pula wabah-wabah. Coba, wabah sudah disindir dari tafsir ayat ini. Naam, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, dan musibah yang menimpa kalian tidak lain hanyalah karena apa? Karena perbuatan kalian. Yang bawa kitab silakan, kalau kitab aslinya ada pada Zadul Ma'ad jilid keempat halaman 140 atau halaman 40 sampai 80-an. Ya, kalau di kitab yang antum terjemah Tibun Nabawi ada di awal kitab. Antum lihat sekitar halaman 40-an atau sekitar itu. Bismillah. Taib. Maka ini sebabnya wabah Allah turunkan. Kemudian hikmahnya apa? Hikmahnya Allah jadikan wabah sudah dibahas oleh Nabi SAW. Tatkala Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW tentang wabah ta'un, sebagaimana dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Apa kata Nabi SAW? Innahu azabun yab'athuhu Allahu 'ala man yasha', wa annahu ja'alahu, wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Kata Rasulullah, wabah ini Allah jadikan wabah ini azab. Azab bagi siapa? Hamba-hamba Allah yang tidak beriman. Hamba-hamba Allah yang kafir. Ini azab bagi mereka. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dan Allah jadikan wabah ini rahmat bagi orang mukmin. Maka wabah ini bukan azab bagi orang mukmin. Azab itu bagi orang kafir, tapi rahmat bagi orang mukmin. Dengan musibah ini Allah gugurkan dosa-dosa kita. Allah gugurkan dosa-dosa saudara kita yang terkena musibah, yang meninggal karena wabah juga. Semoga Allah angkat derajat mereka. Rahimani wa rahimakumullah, ini yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan wabah. Ya, Kita tahu sejarahnya wabah, kita tahu kenapa Allah munculkan wabah, kita tahu hikmah di balik wabah ini. Kemudian kita masuk bimbingan Nabi SAW ketika menghadapi wabah. Ya, bimbingan Nabi SAW ketika menghadapi wabah. Ya, yang pertama dari hadis Usama bin Zaid, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Disebutkan di akhir hadis bahwasanya Nabi bersabda, "Idza sami'tum bi ardhin fala tadkhulu 'alayh wa idza waqa'a bi ardhin wa antum fiha fala takhruju minha firaran min." Kata Nabi SAW, ini bimbingan yang pertama. Jikalau kalian mendengar satu daerah kena wabah, satu daerah kena wabah, di sini Nabi menyebutkan idza sami'tum bihi, sekedar mendengar saja, kita belum tabayyun, belum cross check, hanya dengar. Jika kalian mendengar satu daerah bi'ardin, bi'ardin di sini dalam bahasa Arab kalimat nakirah. Wa nakirah tufidul umum. Nakirah ini memberikan makna umum. Artinya manapun daerah itu, kalau kita dengar kabar, baru dengar kabar satu kota, satu kampung, satu desa kena wabah, jangan coba-coba masuk. Baik? Jangan coba-coba masuk. Ya. Misalkan kita dapati satu kampung, kampung sebelah kena wabah. Udah enggak usah coba-coba masuk, enggak usah jadi reporter, enggak usah kepo-kepo, ya. Sudah, enggak usah coba-coba masuk. Diisolasi betul kampung sebelahnya. Ya. Kemudian kata Rasulullah, dan jikalau kalian sudah di dalam kampung atau daerah yang kena wabah, kalian jangan keluar. Kalian jangan keluar. Nah, dan ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya Nabi SAW awwalul ladzi yu'assis fi tibbil waqa'i wal hijr as-sihhi. Dan ini menunjukkan Nabi SAW adalah orang yang pertama kali meletakkan pondasi, yaitu pengobatan preventif sekaligus isolasi. Jadi Nabi yang mengajarkan lockdown, Nabi yang mengajarkan isolasi. Jadi isolasi bukan dari apa? Bukan dari IDI, tapi dari Nabi langsung sudah diajarkan. Bukan perkara yang baru bagi umat Islam. Kalau kita mau belajar, coba kalau kita mau telaah di Wuhan dari Desember sampai Januari habis kasus dan tidak menyebar. Kenapa? Karena betul-betul dilakukan isolasi. Ya. Di Vietnam 0 kasus. Kenapa? Karena betul-betul dilakukan isolasi. Di negeri kita sedikit agak lambat melakukan apa? Isolasi, melakukan apa? Lockdown. Ya. Akhirnya apa? Yang harusnya cuma endemi jadinya pandemi. Pandemi terjadi karena apa? Satu, kebodohan kita. Enggak tahu apa yang diajarkan Nabi. Kedua, karena apa? Nafsu kita ingin kabur. Ya, padahal kalau sudah ada daerah kena wabah, enggak boleh kabur, tetap di situ aja. Ya. Nah, lah ini kabur. Kemudian apa? Fasilitas dimudahkan, bisa kemana-mana. Kemudian apa lagi? Banyak faktor, diantaranya apa? Wahan, takut mati. Ya. Dan lain sebagainya, banyak faktor. Ya. Berikutnya apa? Faktor kejujuran. Jujur enggak mengamalkan sunnah Nabi. Naam. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini sudah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya wabah ini untuk ngetes keimanan kita. Ya. Kalau sekarang sudah pandemi sudah. Naam, sudah enggak bisa terdeteksi betul-betul mana yang satu daerah, satu kampung itu kena wabah semua, kecuali beberapa tempat. Ya, sekarang apalagi dalam kondisi new normal, ya, yang kuat yang bertahan katanya. Ya sudah, berarti masing-masing ambil sebab sendiri-sendiri. Nah, nanti akan kita bahas. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, Nabi sudah mengajarkan, masih hadis yang pertama ini masih kita ulas. Nabi mengajarkan kalau kita sudah di tempat wabah, gak boleh kabur. Gak boleh kabur. Dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwasanya Nabi bersabda, al-far minat ta'un kal-far minat zahf. Kabur dari wabah penyakit, kabur dari ta'un, itu sama dengan kabur dari medan jihad. Hukumnya kabur dari medan jihad apa? Dosa besar. Mundur satu langkah saja, hati-hati. Mundur satu langkah, hitungannya bisa dosa besar. Gak ada komando dari komando jihad untuk mundur, dia mundur. Mau kabur, hitungannya dosa besar. Nabi sudah bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian tujuh dosa besar yang mencelakakan. Di antaranya apa? Al-far minaz zahf. Lari dari medan perang. Padahal disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Bukhari sudah kita sebutkan barusan, ya. Dari hikmah Allah jadikan wabah rahmat bagi orang mukmin, barang siapa tinggal yamkuthu fi amakinil wabah, orang muslim yang tinggal menetap di tempat yang kena wabah dan dia tidak kabur dan dia berharap pahala dari Allah dan dia beriman bahwasannya orang yang kena wabah atas izin Allah, maka pahala dia seperti pahala apa? Syahid. Walaupun dia hidup, gak mati, pahalanya seperti pahala syahid. Masya Allah. Nah, ini tawaran dari Allah, ya. Yang kabur belum tentu selamat. Kabur ternyata di perjalanan kena wabah. Nah, yang diam di situ gak kena wabah. Subhanallah. Makanya ketika Nabi SAW bersabda, ya, kata Nabi SAW, la adwa wa la tiarah, gak ada penyakit menular. Loh, gimana gak ada penyakit menular? Buktinya ada penyakit menular. Berarti bagaimana mengumpulkannya? Jawabannya, gak ada penyakit yang menular kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada penyakit yang menular kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, apa? Semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggal di tempat wabah, kita berada dalam keadaan new normal, semua dengan izin Allah, ya. Kena apa enggak, semua dengan izin Allah. Nanti akan kita bahas, ya. Apakah kalau gitu enggak usah pakai masker? Kalau gitu kita enggak apa-apa kumpul sama orang yang sudah positif? Enggak demikian, nanti akan diajarkan. Kemudian contoh sering kita ulang-ulang sebagai pelajaran tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi terbaik, Rasul terbaik, manusia yang terbaik dari Adam alaihi salam sampai hari kiamat adalah Nabi. Nabi dijaga oleh para malaikat. Tetapi ketika Nabi disihir oleh Labid bin Al-Asam, Labid bin Al-Asam, sihirnya ternyata tembus sampai kepada Nabi. Ya. 6 bulan Nabi merasakan efek sihirnya. Nabi merasa pernah mendatangi istrinya. Ternyata istrinya enggak mengaku didatangi oleh Nabi. 6 bulan. Ya. Kena sihir. Ya. Sebaliknya di zaman kita, ada sebagian manusia sudah imannya jelek, sholat 5 waktu bolong-bolong, sholatnya akhir-akhir, ya. Kemudian banyak kemaksiatan dia lakukan, disihir oleh dukun, ternyata sihirnya gak nyampe ke dia. Bukan berarti orangnya gak sakti, tapi karena belum dapat izin Allah. Ketika sampai kepada Nabi dengan izin Allah pada waktu itu. Demikian virus, ya, belum tentu virus ini nyerang apa? Orang yang fisiknya lemah-lemah doang, belum tentu. Bisa jadi yang katanya imunnya kuat, olahragawan, kena juga. Kenapa? Izin Allah. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mentang-mentang dia olahragawan, badannya keker, jalan ke tempat wabah. Ya, jalan ke tempat wabah. Ya, masuk ke tempat wabah. Nah, kalau kena gimana? apakah jamin dia enggak kena? Nah, sekarang orang petentang-petenteng, saya kuat, ya. Wabah enggak akan ketular saya. Iya, ini enggak nampak wabah ini. Coba kalau wabah seperti wabah di zaman Nabi, lepra. Dijuluki lepra dengan daul asad, penyakit singa. Mukanya benjol-benjol, bengkak-bengkak kayak singa. Kulitnya berubah menjadi hijau kehitaman. Ya, jari jemarinya patah satu demi satu. Lah kalau corona modelnya kayak lepra gini, enggak ada new normal, yakin dah. Ya, orang pada takut. Nah, karena enggak nampak, jadi apa? Orang santai. Di zaman lalu wabah betul-betul menakutkan. Lepra betul-betul menakutkan. Tangannya patah, kulitnya berubah, tubuhnya bengkak, mukanya menakutkan. Enggak enak dilihat. Subhanallah. Dan di antara para sahabat, ya, ada yang meninggal karena lepra. Ada yang meninggal karena lepra di zaman Umar bin Khattab. Kemudian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ini hadis yang pertama ini adalah solusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua. Hadis yang kedua sebagaimana riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Waktu itu ada seorang lelaki, seorang pria dari Bani Thaqif. Disebutkan dalam riwayat namanya Syarid bin Suwaid. Syarid bin Suwaid ingin memeluk Islam, datang kepada Nabi. Ya. Datang kepada Nabi di kota Madinah. Ya. Ingin memeluk Islam, ingin berbaiat kepada Nabi, ingin jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin mengikrarkan keislamannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bismillah. Kemudian ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas, irji faqad bayanak, kata Nabi. Kembali kamu, baiat kamu sudah kami terima. Berarti apa di sini? Nabi melakukan physical distancing. Iya kan? Nabi jaga jarak karena wabah lepra menakutkan, ketahuan wujudnya. Ya Nabi enggak mungkin salaman. Ya, enggak mungkin salaman. Nah, demikian yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau sekarang corona enggak nampak, enggak seperti sedahsyat gejala yang ada pada lepra. Yang betul-betul dahsyat. Nah, ini kedua, bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini wabah di masa itu. Dan memang enggak sama, lepra enggak sama dengan corona. Dahsyatnya beda. Dan Nabi betul-betul menjaga jarak. Padahal Nabi siapa? Nabi diberi kekuatan fisik yang lebih, iman lebih, dijamin masuk surga. Ya, tapi Nabi tetap juga mengambil sebab biar enggak ketularan lepra. Nabi juga tetap mengambil sebab untuk tetap sehat. Ya, pola makannya bagaimana, istirahatnya juga, tidurnya Nabi bagaimana, sebagaimana sudah kita bahas, kita lalui dalam bab-bab sebelumnya. Subhanallah. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya. Sebagaimana disebutkan bahwasanya Nabi juga bersabda, firra minal majdum kama tafirra minal asad. Kata Nabi, larilah kamu dari wabah lepra sebagaimana kamu lari dari singa. Ini bukan orang yang di dalam tempat wabah, bukan. Ini tempat wabah lari kayak singa, bukan, menyelisih hadis yang pertama dan kedua. Tapi orang yang di luar jangan coba-coba masuk. Ya, jangan coba-coba masuk. Ya. Maka orang yang di luar menjauhlah sebagaimana dia menjauh dari singa. Dan penyakit lepra dijuluki apa? Daul asad. Penyakit singa. Ya. Penyakit singa. Nah, makanya menakutkan. Nah, dan Ini juga bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wabah yang terjadi seringnya apa? Endemi. Di zaman kita sekali lagi terjadi pandemi. Kenapa? Itu tadi faktor-faktor yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, sekian banyak faktor. Kemudian hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tudimun nadhara ilal majdumin." Ini hadis yang sering dilanggar ketika musim wabah. Janganlah kalian senantiasa melihat orang yang sudah kena wabah. Ayo. Naam. Ini ada orang kena wabah difoto, di-share ke teman-temannya. Zamannya Nabi enggak ada dunia maya. Zaman sekarang larangan ini untuk dunia maya. Hati-hati. La tudimun nadhara ilal majdumin. Jangan sering-sering lihat apa? Orang yang kena wabah. Ya. Jangan sering lihat. Kalau zamannya Nabi, orang yang kena wabah bergeletakan. Ya, ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup tapi kena wabah, tangannya sudah lepas-lepas. Kemudian dia enggak boleh sama Nabi apa untuk sering lihat, enggak boleh. Apa kata para ulama? Apa illahnya? Kenapa dilarang? Ada yang mengatakan khawatir yang sakit melihat kita yang sehat, dia akan melemparkan ain. Subhanallah. Dibahas oleh para ulama. Khawatir yang sakit melihat yang sehat, kita kena ainnya mereka. Makanya apa? Jangan dilihat. Ya. Jangan dilihat. Coba bimbingan Nabi. Ini kaum muslimin, kita ini sekarang jauh dari bimbingan Nabi. Ya. Kalau zaman sekarang apa? Share. Itu ada orang baru geletak, di-share ke grup-grup. Syuf, ini kena anu, kena COVID ini mati lihat pinggir jalan. Ada naik motor tiba-tiba jatuh. Enggak tahu jatuh ternyata kena epilepsi dibilang kena COVID. Ya. Kena di-share ke sana kemari. Ini share-nya kita. Share berita buruknya kita kepada saudara kita enggak menambah iman, enggak menambah imun. Justru merugikan saudara kita, mengurangi iman, mengurangi imun saudara kita. Subhanallah. Makanya hati-hati. Ya, jangan share berita buruk. Nabi sudah mengajarkan basyiru wala tunaffiru, taysiru wala tu'assiru. Kasih kabar gembira. Jangan kasih kabar yang menakutkan. Kasih kabar gembira, jangan bikin orang lari. Demikian, kasih kabar gembira, jangan kasih kabar buruk terus, ya. Di-share, oh ini COVID semakin meningkat terus. Kayaknya ini nanti COVID baru habis tahun depan. Nah, beritanya kasih apa? Berita yang menakutkan. Harusnya apa? Tafaul. Apa? Berharap baik. Semoga sebentar lagi diangkat. Ya, semoga sebentar lagi COVID akan diangkat. Berita buruk ini, sebagaimana kata Ibnu Qayyim, orang yang berakal dia tidak akan menolak, tidak akan menyangkal bahwasannya sesuatu yang buruk, berita buruk itu memberikan efek kepada fisik. Contohnya, sebagaimana datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tabrani, disahihkan Syekh Albani, satu doa yang sering kita dengar. Ya, Allahumma inni a'udzubika min jari su wa min zaujin tusyayyibuni qabla al-masyib. Ya Allah, jauhkan saya dari tetangga yang buruk dan jauhkan saya dari pasangan hidup yang jelek. Kita lanjutkan setelah salat Isya insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sudah kita sebutkan sebelumnya, kenapa kita tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk melihat orang yang kena wabah di hadapan kita. Di zaman kita seperti gambaran orang-orang yang share penderita-penderita wabah atau yang meninggal karena wabah. Ya. Karena demikian justru mengakibatkan imun seseorang turun, mengakibatkan juga iman seseorang juga malah turun karena takutnya berlebihan. Dan ini memberikan efek. Perasaan-perasaan yang menambah sedih menimbulkan efek bagi fisik kita. Seperti ada di antaranya saudara kita, berapa banyak saudara kita ketika musim wabah karena dihujani dengan berita buruk, ya, berita-berita yang menakutkan, ekstrim, akhirnya apa? Banyak yang kena sakit mah, kena GERD, banyak, ya. Setelah diruqyah ternyata sembuh. Ternyata apa? Gara-gara ketakutan berlebihan. Kemudian ada juga di antara mereka yang insomnia, enggak bisa tidur. Ya. Ada di antara mereka ada yang sampai paranoid, stres, ya. Adapun yang datang dalil sebagaimana kita sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tabrani dihasankan oleh Syalbani dalam silsilah sahihah yang Nabi ajarkan doa, ya. Allahumma inni a'udzubika min jarri su', akhirnya menyebabkan uban keluar sebelum masa tuanya. Ini menunjukkan apa? Banyak pikiran ternyata memberikan efek kepada apa? Kepada rambut. Kalau dalam ilmu kedokteran Cina, rambut ini titiknya kembalinya kemana? Ke ginjal. Karena ginjal terlalu panas, ya, makanya stres sindromnya panas. Kenapa? Dia banyak bakar kalori. Ya, insomnia, depresi, ya, kalori banyak terbakar, akhirnya ginjalnya kering. Karena kalori banyak terbakar, akhirnya larinya indikasinya diantaranya rambut yang putih. 6. Dan juga dalil yang lainnya, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Ya'qub, tatkala Allah berfirman, wa abyaddat 'ainah minal huzni fahuwa kadhim, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan memutihlah kedua mata Nabi Ya'qub, ya, pupilnya sudah putih, ini putih, ya. Kenapa? Karena kata Allah sedih yang menumpuk. Nabi Yusuf, anak kesayangannya yang tampan ini, ya, dia hilang. Kemudian ditambah lagi, disebutkan dalam riwayat ada anak yang lainnya, disebutkan namanya Binyamin, ya, wallahu a'lam, ya. Kemudian sedih ini numpuk. Dan berpisah dengan Nabi Yusuf sekitar 30 tahun lebih. Nah, begitu sedih yang sangat dalam, anak kesayangannya berpisah 30 tahun lebih. Nah, dan kemudian disebutkan bahwasanya Nabi Ya'qub mengalami buta selama 6 tahun. 30 tahun lebih sedih, 6 tahunnya dia buta. 6 tahun terakhirnya dia buta. Kenapa? Karena sedih yang berkepanjangan. Ternyata disebutkan oleh para dokter setelah diteliti, orang yang sedih berlebihan ternyata menyebabkan adrenalin meningkat. Adrenalin yang meningkat dalam tempo yang panjang ternyata menyebabkan insulin ngedrop di dalam pankreas, sehingga meningkatkan gula dalam darah, sehingga menimbulkan kencing manis, sehingga timbul katarak. Ini yang dibahas oleh para ulama, juga ahli kedokteran di bidangnya. Jadi Nabi Ya'qub mengalami katarak, ya, karena sedih yang berkepanjangan, ya. Kemudian Allah sebutkan dalam surat Yusuf yang ayat setelahnya, ya, ayat yang ke-93, apa kata Nabi Yusuf? Ketika Nabi Yusuf sudah punya kedudukan, kemudian Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum jami'a ajma'in. Kata Nabi Yusuf berkata kepada saudaranya, pergilah kalian dengan pakaianku ini, kemudian, ya, dekatkan atau berikan kepada apa, wajah bapakku, ya, dan bapakku akan bisa melihat. Kemudian kalian datanglah kepadaku dan keluarga kalian semuanya, ya, dan keluarga kalian semuanya. Di sini ulama menyebutkan bahwasanya Nabi Yusuf memberikan pakaiannya dan diberikan ke wajah bapaknya, bapaknya sudah bisa mencium aromanya, hawa-hawa Nabi Yusuf. Kemudian setelah diusapkan ke muka bapaknya, bapaknya bisa melihat. Di antaranya ulama menyebutkan, ternyata ciuman Nabi Ya'qub, mencium bajunya Nabi Yusuf, memberikan apa? Efek rasa gembira. Ya, kalau orang gembira senang keluar hormon endorfinnya. Ya. Dan ternyata langsung bisa melihat. Ada yang berpendapat hormonnya kembali normal. Pendapat yang kedua, ini tidak terlepas dari mukjizat Nabi Ya'qub dan Nabi Yusuf alaihi wassalam. Subhanallah. Maka ini adalah apa? Memberikan efek. Berita buruk, kabar buruk ternyata memberikan efek. Ya. Juga memberikan efek di antaranya menyebabkan turunnya imun kalau sering dengar berita buruk. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Di antara wasiatnya, basyiru wa la tunafiru. Taisiru wa la tu'asiru, kasih kabar gembira. Ya. Jangan dipersulit. Ya. Permudah urusan mereka, jangan dipersusah. Nah, makanya kebiasaan orang-orang di Arab, mereka itu seringnya tafaul. Biasanya kalau kita dapati anak kita jatuh, labas, labas, khairan insyaallah, mafisyar, mafisyar. Ya. Itu apa? Harapan baik. Enggak apa-apa, anak kamu enggak apa, sehat-sehat, enggak ada kejelekan badannya insyaallah, enggak apa-apa, baik-baik. Apa? Itu juga mengandung doa. Jangan dikasih kabar buruk terus. Di-share, kurban sekarang sekian puluh ribu, tambah banyak, lihat yang mati, modelnya mati seperti ini kondisinya, lihat lendir yang keluar di hidungnya, lihat. Nah, ditakut-takutin. Nah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini hadith yang disampaikan Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya, hadith yang keberapa sekarang, dalil keberapa? Kelima. Yang kelima, hadith dari Ibn Abbas, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, la yuridanna mumridun ala musihin. Kata Nabi SAW, janganlah orang yang sakit dicampur dengan orang yang sehat. Coba, Nabi sudah mengajarkan, janganlah orang yang sakit campur orang yang sehat. Kalau ada orang yang jelas-jelas positif, jangan dibiarinlah kabur kemana-mana, diisolasi. Ya, atau kalau ada seseorang merasa atau sudah positif, gejala sudah ada, hasil-hasilnya lab sudah positif, ya, gejala memang itu adanya, ya, maka kalau dia sudah tahu seperti ini, dia harus tahu diri, nggak boleh membahayakan saudaranya. Kemudian dia lari kemana-mana, jalan kemana-mana, jangan. Ini bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita katakan pandemi gak diherankan di zaman sekarang. Kenapa? Karena kebodohan kita. Dari bimbingan Nabi SAW bagi kaum muslimin yang mengalami musim wabah. Nah, ini sudah larangan dari Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya, yang keenam. Hadis yang keenam, hadis ini adalah hadis yang sangat lemah sekali, dhaif jiddan. Tapi maknanya sahih. Hadisnya dhaif tapi maknanya sahih. Ya. Bunyi lafaz hadis ini, ya, kallimil majzum wa bainaka wa bainahu qidu ramhin aw rumhain. Qidu ramhin aw rumhain. Ya. Kata dalam riwayat hadis ini, bicaralah dengan orang-orang yang kena wabah lepra pada waktu itu. Bicaralah dengan orang-orang yang kena wabah. Jarak antara kamu dengan dia, antara jaraknya satu busur panah atau dua busur panah. Coba. Hadis ini walaupun gak bisa disandarkan kepada Nabi, tapi maknanya benar. Kalau kalian bicara dengan orang kena wabah, jaraknya satu busur panah atau dua busur panah. Katakan satu meter atau dua meter. Ini bukan istilah yang baru. Ya, bukan istilah yang baru. Ternyata jaga jarak sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa tadi? Nabi mengatakan irji faqad bayana. Ya. Nah, pulanglah. bayat kamu sudah diterima. Seperti tadi ada sahabat Syarid bin Suwaid. Nah, dan lepra penularannya juga lewat droplet, ya, dengan nama Mycobacterium lepra ini, ya, dia penularannya lewat droplet, ya, lewat droplet. Makanya Nabi memerintah Syarid bin Suwaid untuk kembali, nggak perlu mendekat kepada Nabi, nggak perlu dia salam-salaman dengan Nabi, ya, suruh kembali. Baiatnya dianggap sempurna, ya, baiatnya dianggap sempurna. Maka ini Nabi juga menjaga jarak. Orang yang sakit gak boleh masuk ke orang yang sehat, ya. Orang yang sudah masuk di tempat wabah gak boleh keluar dari tempat dia tinggal, di tempat wabah. Subhanallah, subhanallah, ajib. Ada semua. Jadi social distancing, physical distancing bukan istilah baru dalam Islam, ya. Bukan istilah baru dalam Islam. Baru dalam Islam kalau hand stabilizer, baru istilah baru dalam Islam. Hand sanitizer katanya, ya. Hand stabilizer katanya orang, ya. Nah, rahimani wa rahimakumullah. Ini yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sebagian hadis, hadis yang sahih. Ya. Adapun hadis yang dhaif tapi maknanya benar. Kemudian pengobatan fisik berikutnya juga pernah kita sampaikan, Imam Syafi'i menyebutkan sebagaimana yang dinukilkan dalam Al-Hilyah, juga dalam Adab Syafi'i, ya, kata Imam Syafi'i, ma ra'aitu anfa'a lil waba minal banafsaji yudhan wa yushrab. Aku tidak melihat sesuatu yang lebih bermanfaat daripada waba, ya, kecuali banafsaji, yang dia ini diminum dan dioleskan minyaknya, ya, dari banafsaji. Banafsaji itu bunganya, ya, bunganya. Bunganya direbus, diminum, juga dibikin minyak, ya. Minyaknya dioles, bunganya diminum. Ini yang ada di zaman Imam Syafi'i. Dan ini banafsaji ini dikenal dengan di tempat kita violet flower atau za'faran atau saffron ini, ya, itu memang mudah didapat di zamannya Imam Syafi'i. Ya, adapun di tempat kita sangat mahal sekali. 1 gramnya 100.000. Padahal dosis minumnya 19 gram. Kalau 19 gram kasih 100.000, sudah 1.900.000 kali minum. Ya. Wabahnya sembuh tapi kena kanker nanti. Kantong kering. Kenapa? Pakai yang lainnya seperti di Wuhan, ya, sebagaimana disebutkan oleh sebagian media, di kota Wuhan ternyata mereka diantaranya menertibkan gak boleh nge-share berita buruk di Wuhan. Coba, karena mereka paham pengobatan-pengobatan mereka juga pengobatan-pengobatan yang sebenarnya gak jauh beda dengan pengobatan dokter Islam. Berita buruk gak boleh share. Kedua, mereka juga pakai herbal-herbalan, diantaranya herbalnya sangat sederhana, herbal untuk menguatkan paru-paru. Di antaranya pakai jahe, di antaranya pakai kayu manis dan lain sebagainya. Nah, adapun di negeri Arab, sebagaimana dinukilkan, kami nukilkan dari salah satu kitab, ya, kitab kumpulan pengobatan Tibbun Nabawi yang digabungkan dengan pengobatan penelitian para dokter dan ahli laborat. Pada tahun 2002, Corona SARS 2002, ternyata mereka banyak menggunakan bunga kamomil. Di Indonesia enggak ada, adanya impor. Jual beli online sudah banyak. Bunga kamomil, habatus sauda dan kulit jeruk sankis. Setelah melalui percobaan yang mereka lakukan, ternyata orang yang terkena virus baru 6 sampai 8 jam terjangkit corona, ya, konsumsi 3 herbal ini, ya, dalam waktu singkat 95-100% bersih corona dalam tubuh dia. Ya, tapi apa? Dalam waktu singkat, ketika kena langsung, enggak terlambat. Yang jadi masalah ketika enggak tahu, tiba-tiba langsung sudah terkapar, sudah masuk UGD, ini jadi masalah. Ya. Juga sebagian tim medis, ya, pengakuan sebagian tim medis, ya, di antara rumah di rumah sakit, di antara pertolongan pertama untuk orang-orang yang kena corona, caranya dengan apa? Tidurnya ditelungkupin, disuntik dengan injeksi seperti heparin dan warfarin. Itu bidang mereka, bukan bidang saya. Tapi ini cerita dari tim-tim medis, ya. Cara-cara cepat untuk menangani wabah, ya, langkah singkat, ya. Tentunya mereka ahlinya, ya. Saya hanya menukilkan dari sebagian tim medis. Alhasil semua punya cara, punya trik untuk menerapi, ya, virus diantaranya seperti wabah corona ini. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian, ya, ternyata ada beberapa hal untuk menguatkan imun kita, untuk menaikkan yaitu sistem paru-paru pernafasan kita. Itu ternyata juga membantu ketika kita di musim wabah. Di musim wabah. Nah, kemudian rahimani wa rahimakumullah, ini diantara sebab-sebab fisik yang bisa dipegang, hissi. Adapun sebab-sebab yang diajarkan Nabi, sebab maknawi, gak bisa dipegang. Terkait dengan hati kita, terkait dengan keimanan kita, terkait dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Yang pertama, tawakal. Ini penting sekali. Versi menyebutkan sekian banyak, virus corona terbang di udara sekian jam, terbang nempel di kardus, bahan kardus sekian jam, ya, di dinding sekian jam, di bahan seperti kaca sekian jam. Kita katakan lagi, itu memang urusan ahlinya. Benar enggaknya kita enggak tahu. Versinya banyak. Kalau kita nuruti versi, kita yang pusing. Makanya ucapan manusia itu bisa diterima, bisa ditolak, kecuali ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kecuali ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhasil kita mengambil sebab, kita katakan. Kita enggak menolak semua penelitian, silahkan. Tetapi apa? Kita slow saja, kita punya Allah. Dengan modal tawakal, versi mau kaya apapun modelnya, mau corona ini karena makan binatang yang diharamkan, kelalawar, mau corona dibilang konspirasi, yang jelas wabah tetap wabah. Ya. Nah, dan kita dianjurkan diantaranya apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah kita sebutkan, ya, bahwasanya kaum muslimin baina tarafil wasat. Kaum muslimin itu di tengah antara golongan yang ekstrem kanan, golongan yang ekstrem kiri. Ya. Golongan yang di tengah ini yang tawakal kepada Allah ketika menghadapi wabah. Ya. Syaratnya tawakal ada berapa? Satu. Sering kita ulang. Syaratnya tawakal. Satu. I'timad 'alallah. Ya, i'timad 'alallah. Bersandar diri kepada Allah. Hati kita harus bergantung kepada Allah. Gak boleh hati kita bergantung kepada dokter, kepada vaksin, kepada herbal, kepada herbalis, kepada akupunturis, kepada siapapun. Gak boleh, ini gak boleh, syirik. Ya. Tapi hati kita harus bergantung kepada Allah semata. Allah yang menyembuhkan. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Allah yang menyembuhkan. Ya. Maka adapun yang lainnya itu hanya perantara kesembuhan saja. Ya. Berarti apa tadi? I'timad 'alallah. Bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, virus ini nular juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Seseorang sembuh dari virus juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tertular enggak tertular atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua apa? Al-iman bi asma'ihi wa sifatih. Beriman dengan nama Allah dan sifatnya. Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Dan wabah ini Allah jadikan rahmat bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Ya. Dan wabah ini Allah jadikan rahmat bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Dan Allah sifat apa? Nama dan sifat Allah Rahman Ar-Rahim. Nah. Kemudian syarat yang ketiga apa? Ini pasti tahu semua insyaallah. Syarat tawakal yang terakhir. Syarat tawakal yang terakhir. Hah? ikhtiar. Nah, mengambil sebab. Nah, karena akarnya musim wabah ini. Jadi jawabnya lama ini. Nah, jadi apa? Syarat tawakal yang terakhir yaitu ikhtiar, ngambil sebab. Lah, ini ngambil sebab silakan. Yang mau pakai vaksin selama itu halal silakan. Berobat ke dokter silakan, minum obatnya dokter silakan. Mau pakai herbal silakan, mau pakai terapi apapun silakan selama halal silakan. Itu hanya perantara sebab saja. Ya, itu hanya perantara sebab. Ya. Nah, adapun hati tetap kita gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang bilang saya tawakal tapi dia enggak mengambil sebab, namanya tawakul. Yaitu orang yang meninggalkan sebab. Ini tawakalnya orang yang cacat. Terkait dengan tawakal, ada orang ekstrem kanan. Siapa ekstrem kanan? Orang yang takutnya berlebihan. Sampai gara-gara takut dengan wabah, takut sangat berlebihan, paranoid, stres, depresi, kena GERD, psikosomatik, udah macam-macam, masya Allah. Pernah kita dapati kasus, ya, ada seseorang, ya, kena GERD, ya. Waktu new normal, ya, karena new normal sudah terpaksa saya datang ke rumahnya, lihat keluhan-keluhannya, wah ini bukan sekedar GERD nih. Di ruqyah baru 5 menit sudah muntah-muntah, ya, makanya hati-hati. Orang ekstrem kanan ini, masya Allah, ya. Bahayanya kesini, ya, jin masuk semakin jauh dia dari zikir Allah Subhanahu Wa Taala. Rahimani wa rahimakumullah, ekstrem kanan ini nggak boleh, takut berlebihan. Kayak kita nggak punya Tuhan, kayak kita nggak punya Allah saja, ya, kita tawakal pada Allah. Jangan ekstrem kanan. Gara-gara takut berlebihan, paranoid. Berapa banyak orang SMS ke Ana, ke saya, SMS Jabri. Ya, setelah musim wabah ini dia kena GERD. Oh ya sudah, berarti karena ekstrem kanan, ya. Berapa banyak saudara kita, ini fakta ya, antum bisa contohkan sendiri. Ada orang yang sampai paranoid, ya, melihat tetangganya yang keluar masuk, ya, semua tetangganya dituduh ini ODP PDP ini. Ya. Nah, kalau anda lihat di dunia maya, berapa banyak orang pakai apa? Pakai APD, lengkap. Rapet, ya, ketakutan berlebihan. Nah, kalau gini caranya semua orang suruh beli APD semua. Nah, yang miskin berarti nggak bisa beli APD, calonnya bakal kena menurut dia. Nah, ini ekstrem kanan, ya, ekstrem kanan. Nggak usah takut berlebihan. Kemudian ada orang ekstrem kiri, ya, nah, cuek, nggak ngambil sebab sama sekali. Sudah, yang ngatur penyakit itu Allah. Ya, jangan larang kami ke masjid. Jangan larang kami untuk merapatkan shof. Jangan larang kami untuk sholat gak pakai masker. Ya, nah, biarkan kami sholat tanpa pakai masker, katanya. Ceritanya gitu. Kalau masjid mungkin di klaster homogen, masih oke-oke. Tapi kalau masjid di pinggir jalan, banyak orang numpang lewat, ana anjurkan tetap pakai masker. Ya. Hukum asalnya soft distancing gak boleh. Hukum asalnya sholat pakai masker gak boleh. Ya. Hukum asal gak boleh. Tapi ketika ada udhur, maka apa? Ad-darurah tubihul mahdurah. Ya, perkara darurat itu membolehkan apa-apa yang dilarang. Fad-darurah tuqaddar bimaqadiriha. Perkara darurat itu ada dosisnya. Ketika kita sholat di sini, kita gak tahu kita ada datang dari sono, pakai masker. Ya. Nah, pakai masker. Kalau saya ngomong pakai masker, kebodohan bagi saya. Kenapa? Mulek balik. Antum olahraga goes, pakai masker, kesalahan besar. Balik. Makanya Ibnul Qayyim mengajarkan dalam Zadul Ma'ad, kalau musim wabah, ya, kalau mau olahraga, cari tempat olahraga yang hawanya aman dari wabah. Artinya apa? Bukan daerah yang kampung banyak wabah, di situ banyak orang sudah positif. Kalau mau goes, cari tempat yang aman. Ya, enggak perlu dipaksakan goes pakai masker. Ya, nah. Anak kecil diajak jalan-jalan olahraga, masih baby, babynya dikasih masker, kan kasihan. Nah. Babynya kasih face shield, ya, lebih mending. daripada babynya suruh pakai masker. Nah, rahimani wa rahimakumullah. Demikian. Ini yang ekstrem kiri katakan, dikatanya sudah, kami sudah, Allah yang ngatur kita, Allah yang membuat kita hidup, kita mati. Terjadi di salah satu daerah Jabodetabek. Iya, terjadi, nyebar lagi viral tuh. Sholat Jumat masih awal-awal nih, awal-awal ramenya wabah. Ya, sekitar 2 bulan atau 3 bulan lalu. Di masjid ya, pada enggak pakai masker. Lagi awal-awal diterapkan SOP, ya. Tapi mereka melanggar. Enggak pakai masker, ya, enggak pakai sajadah sendiri-sendiri, enggak pakai soft distancing, ya, sholat. Kemudian ada orang satu terkapar. Padahal enggak tahu. Ini matinya kenapa enggak tahu? Jantungan atau apa enggak tahu. Jatuh, sholatnya buyar, bubar. Loh, katanya hanya Allah saja. Ya. Kok buyar? Nah, demikian rahimani wa rahimakumullah. Ini ekstrem kiri. Makanya di tengah-tengah. Kalau new normal, Anda harus keluar tetap. Kalau kita di daerah homogen, klaster kita klaster tertutup, ya, enggak banyak orang seliwar-seliwar masuk, itu lebih mending enggak apa-apa, ya. Seperti ad-daruratu bihul mahdura, ketika kita sholat di masjid umum pinggir jalan, berarti darurat, pakai sajadah sendiri, soft distancing enggak mengapa, enggak dilarang. Ya, Syekh Sulaiman Rohaili membolehkan. Ya. Nah, Syekh Sulaiman Rohaili membolehkan. Kenapa? Karena darurat. Tapi ada dosisnya. Kalau di rumah, lah kita di rumah, ngapain kita pakai masker? Maka ngapain kita pakai soft distancing sama istri? Oh, istri di belakang. Nah, sama anak-anak. Nah, enggak perlu. Ada dosisnya. Kapan dipakai darurat tersebut? Nah, barakallahu fikum. Jadi apa? Darurat ada dosisnya. Kalau di tempat seperti tempat yang terbuka pakai. Kalau di rumah sendiri memang kita satu keluarga itu-itu aja, ya enggak usah pakai masker, enggak usah social distancing. Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelah tawakal juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam hadis yang hasan, ya. Di antaranya doa, kalau kita melihat wabah musibah di hadapan mata, ada orang kecelakaan, ada orang cacat di hadapan kita, ada orang kena wabah di hadapan kita, baca doa ini. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Baca doa ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a hadza man ra'a sahibal bala wa qara'a hadza ad-du'a illa ufiya, ya illa ufiya kainan makan ma'ash. Kata Nabi SAW, barang siapa melihat satu orang yang kena wabah, kena bala, kena musibah, kemudian dia baca doa ini, kecuali Allah akan jaga dia, ya, bagaimanapun kondisinya, dia, kondisi dia selama dia masih hidup. Masya Allah, ini doa yang ampuh berarti. Kemudian juga doa dzikir pagi petang, Bismillahirrahmanirrahim, tiga kali pagi, sore, tiga, dan petang, tiga-tiga, ya. Dan ada juga disebutkan dalam riwayat, ada sahabat Nabi, salah satu sahabat Nabi kena apa? Bel palsi, al-falij, mukanya merot. Kemudian sahabat ini berkata, aku kena ini, kena bel palsi ini, kena falij ini, ketika aku lupa baca dzikir pagi petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Kemudian doa yang lainnya, riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, disahkan Syekh Albani, ya. Apa? Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyil asqami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari kegilaan, dari lepra, dan penyakit-penyakit yang jelek. Itu saja karena waktu sudah habis. Ada tanya jawab atau enggak usah? Baik, satu aja insyaallah. Nah, apa herbal yang cocok untuk meningkatkan imun tubuh kita? Pertama, yang perlu kita pahami, sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, ya, kondisi tubuh kita lihat, kita tarik garis lurus, kasih titik tengah, kasih sebelah kanan titik ujung, tubuh kita di tengah. Jika tubuh kita dalam keadaan seimbang, kita oke-oke, ya, badan tidak terlalu gemuk, ya, tidak sakit apa-apa, berarti kita di tengah. Ya, ketika seseorang sering mengkonsumsi ya, apa? Makanan yang panas ketemu panas, ya, maka tubuh kita akan condong ke kanan. Timbullah nanti penyakit sindrom panas. Kalau kena penyakit sindrom panas, tarik garis ke bawah. Makanan dan herbalnya adalah yang dingin-dingin. Tujuannya apa? Biar kembali ke titik tengah. Kalau ada orang kebanyakan dingin ketemu dingin, kena penyakit sindrom dingin. Tarik garis ke bawah, berarti herbalnya, makanannya yang sifatnya panas-panas. Biar apa? Tujuannya ke titik tengah. Katakan contoh yang dingin, orang kena asma, makan yang panas-panas. Makanya cocok dia pakai cabai Jawa, pakai jahe, habatus sauda, madu cocok. Untuk dagingnya, itu di pinggir jalan ada sate kelinci, sate kuda, sate kambing, cocok untuk asma. Ya, biar kembali ke titik tengah. Kalau kita sehat, sudah oke. Tapi kalau kita imun sudah turun, ciri-ciri imun yang sudah ngedrop, ciri-cirinya. Ya, imun ngedrop faktornya banyak. Bisa karena pola makan yang gak benar. Makan ketemu panas, imun juga ngedrop. Kebanyakan makan karbo dan gula, imun ngedrop. Kebanyakan minum es, imun ngedrop. Kebanyakan aktivitas, nutrisi kurang, imun ngedrop. Ya, istirahat kurang, imun ngedrop. Alhasil, di antara ciri yang nampak, kalau sudah sering flu, sering diare. Nah, kita tahu nih, saatnya kita konsumsi yang menaikkan imun. Yang menaikkan imun, contohnya apa? Habatus sauda, ya, lu'abun nahl, air liur lebah, propolis bahasa Indonesianya, ya. Kemudian madu, jahe, ya, kalau herbal yang dari laut, spirulina, gamat, banyak sekali. Nah, banyak sekali. Nah, kemudian di darat cari yang berbahan klorofil yang ijo-ijo, ya, kelor, ya, juga sangat manfaat. Nah, banyak sekali ya. Kemudian apakah di zaman Nabi dan sahabat ketika terjadi wabah ada riwayat atau dalil bahwasannya sholat jamaah di daerah wabah mengalami apa ini? Penyesuaian seperti yang terjadi di negeri kita sekarang. Ini pernah dibahas oleh beberapa ulama. Ada yang mengatakan ketika ada wabah mereka sholat di rumah masing-masing. Ada yang satunya berpendapat mereka tetap sholat jamaah. Alhasil gak ada hadis yang sabit. Ya, gak ada hadis yang sabit. Dan yang jelas kita lihat mafsadah dan maslahah. Ya, mafsadahnya gimana? Kalau kira-kira ini kita sholat rapet itu mendatangkan mafsadah, sangat riskan, ya sudah, soft distancing aja. Apalagi sholat yang banyak orang seliuran keluar masuk di situ, tidak mengapa soft distancing. Ya, kalau misalkan sholat seperti kita katakan tadi, sholat hanya keluarga sendiri, ada musola di rumah, ya sudah, nggak usah pakai soft distancing. Nah, maka lihat kondisi mafsadah dan maslahah. Adapun dalil disandarkan kepada Nabi atau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada dalil khusus. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Dan ini pemanasan materi kita. Insyaallah berikutnya kita kembali lagi ke materi-materi yang lainnya. Ya, serial kajian Tibbun Nabawi dengan materi-materi yang belum kita ulas. Insyaallah. Nah, jika ada kesalahan dari lisan ana, harap dimaklumi. Jika ada benarnya dari Allah semata dan alafu minkum. Ya. Waktu agak molor dan semoga ini menjadi pemberat timbangan kita di mizan hasanatina. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.